Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Yauma di sini mansub ya, mansub bil fathi dinasab dengan tanda nasabnya fathah. Yauma itu kan merupakan dzarf zaman ya. Lingkup waktu kejadian. Dan hari yang dimaksud di sini hari kiamat. Hanya saja pertanyaannya sekarang, apa yang menasab yauma? Apa yang menasab yauma? Nah, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan-kemungkinan itu bisa dilihat di Fathul Qadir, tafsir Al-Imam Asy-Syaukani. Al-Imam Asy-Syaukani di antara kelebihan tafsirnya, kelebihan yang ada pada tafsirnya adalah banyak menjelaskan tentang i'rab ayat. Nah, dan cukup meluas dalam menukil. Nah, bisa dilihat dalam Fathul Qadir tafsir Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau menyebutkan ya ada kemungkinan yauma ini dinasab oleh fayudha'ifahu. Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapakah yang mau minjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yakni berinfak di jalan Allah dengan ikhlas dan sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayudha'ifahu lahu, sehingga dengan sebab itu Allah akan melipat gandakan ganjarannya untuknya di hari engkau melihat kaum mukmin dan mukminat cahaya mereka dan seterusnya. Ini di hari kiamat Allah lipat gandakan pahala itu. Kemungkinan berikutnya dinasab oleh karim, walahu ajrun karim, dan baginya dia akan mendapatkan ajrun, pahala yang karim, yang mulia, yang luas, yang besar. Karim yauma tara al-mu'minina wal-mu'minat, di hari ya dia dapat pahala karim itu di hari kiamat, di hari engkau melihat kaum mukminin dan mukminat. Kemungkinan yang ketiga, yauma ini dinasab oleh fi'il yang mahdhuf. Dinasab oleh fi'il mahdhuf ya, muqaddar, fi'lun muqaddar, dan itu yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin di tafsirnya. Takdirul kalam udzkur. Udzkur yauma taral mu'minina wal mu'minat. Ya. Ingat, ingatlah hari engkau melihat kaum mukmin dan mukminat dan seterusnya. Itu yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Udzkur yauma. Jadi dinasab oleh fi'il muqaddar udzkur. Nah. Ada gambaran ya. Ini penting bagi yang mengerti nahwu ya, keterkaitan i'rab dengan makna itu ya harus selalu difahami. Nah, oleh karena itu semangat belajar bahasa Arab ya, belajar nahwu dan semisalnya sorof, karena tidak bisa memahami Al-Quran tanpa mengerti bahasa Arab. Barakallahu fikum. Yauma tarul mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, telah dijelaskan di hari engkau melihat orang-orang beriman laki-laki dan wanita, yas'a bergerak nuruhum, cahaya mereka, baina aydihim artinya apa, di depan mereka, menuntun mereka dalam kegelapan ya, wa bi aymanihim, dan cahaya di sebelah kanan mereka. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah, dikhususkan bagian kanan mereka ada cahaya, tidak bagian kirinya. Dalam rangka apa? Pemuliaan terhadap bagian kanan. Bushrakumul yauma, bushra, kabar gembira kalian di hari ini. Siapa yang mengatakan ini? Ya, ada ucapan bushra ya kepada mereka. Siapa yang mengatakan? Malaikat mengatakan kepada mereka, bushrakumul yaum, bushra kalian ya, kegembiraan kalian hari ini, yaitu ya, jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Ini kalian akan mendapatkan surga-surga sebagaimana yang dijanjikan dulu kepada kalian di dunia, ya kalian beriman dan beramal saleh. Tajri min tahtiha al-anharu, telah disampaikan ya, ini menunjukkan tingginya istana-istana yang ada dalam surga, pohon-pohon yang ada dalam surga, yang pohon-pohon yang ada dalam kebun-kebun dalam surga, sehingga dikatakan mengalir di bawahnya ya, di bawah istana-istana itu, di bawah pohon-pohon itu, menunjukkan tingginya. Penduduk surga saja tingginya kan rata seperti tingginya Adam alaihissalatu wassalam, yaitu sittuna dhira'an, 60 hasta tingginya. Nah, surga itu luas ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai-sungai itu sebenarnya dalam hadis yang sahih, sungai-sungai itu mengalir di permukaan bumi tanpa ada jalur galian di tanah, tanpa ada jalur lubang di tanah seperti sungai-sungai di dunia. Nah, tapi di permukaan tanah yang kekuasaan Allah SWT. Al-Anhar, sungai-sungai menunjukkan ya, banyak sungai. Dalam surat Muhammad disebutkan 4 sungai. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, permisalan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha, di dalamnya, anharun min ma'in ghairi asin, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu, wa anharun min khamril ladzatin lisyaribin, wa anharun min asalin musaffa, sungai isinya air segar jernih ya, air yang isi sungai yang isinya susu, sungai yang isinya khamr ya, arak khamr, sungai yang isinya apa, madu Naam. Air, susu, khamar. Khamar tapi tidak memabukkan ya. Nah. Dan madu. Naam. Khamar itu kata Nabi alaihi salatu wasalam, man syaribahu fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Barang siapa meminumnya di dunia, dia tidak akan minum khamar itu di akhirat yang ada dalam jannah. Ya, barang siapa mati menekuni jadi pecandu khamar, selama minum khamar tidak taubat darinya. Meskipun masuk jannah, dia tidak akan minum, ada salah satu makna disebutkan begitu. Nah, terhalangi darinya. Tidak peduli dengan itu, dengan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Khayyib khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kekekalan yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surga dan penghuninya kekal selama-lamanya. Neraka dan penghuninya kekal selama-lamanya. Kekekalan yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ahlul jannah sudah masuk dalam jannah, ahlul nar sudah masuk dalam neraka. Dalam hadis yang sahih, al-maut, kematian didatangkan, dihadirkan oleh Allah dalam sosok seekor kambing, seekor domba. Kemudian ahlul jannah dipanggil, ya ahlul nar dipanggil. Nah, dikatakan kepada mereka khulud, ya, kekekalan bagi kalian dan tidak ada kematian setelah itu. Kemudian disembelih domba itu. Sembelih domba itu, dengan itu tidak ada lagi kematian bagi mereka. Kekal selama-lamanya dengan kenikmatan yang tiada habisnya bagi ahlul jannah, dan azab siksa yang tiada habisnya bagi ahlul nar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Itulah al-fawzul 'adzim, kemenangan yang besar. Huwa di sini dhamirul fasl istilahnya, yang sudah belajar nahwu faham. Nah, dhamirul fasl, dhamir disebut dhamirul fasl untuk pemisah antara mubtada dan khobar. Dzalika huwal fawzul 'adzim, itulah khobarnya al-fawz, kemenangan. Al-Azim, yang besar. Menang ketika di dunia, menang melawan hawa nafsu, ya. Menang melawan godaan syaitan, menang dalam istiqomah, mempertahankan keislaman, keimanan. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketentuan Allah kematian. Dia di atas tauhid, di atas Islam, di atas iman, sehingga meraih kemenangan tersebut. Menang melawan, ya, yang disebutkan tadi, melawan hawa nafsu, ya. Melawan tipuan syaitan, godaan syaitan. Naam. Baik. Kemudian Allah mengatakan yauma yaqulu. Nah, ayat ini juga diawali dengan yauma, sama dengan ayat sebelumnya yauma. kata Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir dalam i'rab, tentang i'rabnya, ada kemungkinan yauma di sini badal, yauma badal pengganti dari yauma pada ayat sebelumnya. Nah, yauma tarul mu'minina wal mu'minati yauma yaqulu, jadi yauma yang ini badal dari yauma sebelumnya. Nah, ya, badal itu sama i'rabnya dengan yang digantikannya, sama-sama mansub. Tayyib. Kemungkinan yang lain dia dinasab oleh al-fawz al-azim, al-fawz al-azim. Ya. Itulah kemenangan yang besar, yauma di hari. Yaqulul munafiquna wal munafiqat, di hari orang-orang munafik, laki-laki dan wanita mengatakan kepada orang yang beriman dan seterusnya. Ya. Kemungkinan yang ketiga sama dengan ayat sebelumnya, yauma dinasab oleh fi'il muqaddar udhkur, dan itu yang dipilih Ibn Uthaymin rahimahullah juga pada ayat ini. Udhkur yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu, ingatlah hari yang di hari itu yaqulul munafiquna wal munafiqatu, yaqulu berkata al munafiqun, orang-orang munafik dari kalangan laki-laki, wal munafiqatu, orang-orang munafik dari kalangan wanita. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang kafir, tapi mereka pengecut, penakut, cari aman, kemudian menohok, menusuk, dan menanti-nanti kehancuran Islam dari dalam, dari tengah-tengah kubu kaum muslimin, menampakkan keislaman secara lahiriah, mengucapkan dua kalimat syahadat, ikut sholat meskipun bermalas-malasan, ikut berjamaah bersama kaum muslimin meskipun bermalas-malasan, ikut berzakat meskipun dalam keadaan tidak suka dalam hatinya, menampakkan keislaman supaya diakui bagian dari kaum muslimin agar aman posisinya. Ya, beda dengan orang-orang kafir, orang musyrik yang secara terang-terangan, ya, lahiriahnya sama dengan batinnya, mereka berani menampakkan diri di hadapan kaum muslimin. Adapun orang munafik pengecut. Nah, dan ini lebih bahaya terhadap Islam dan kaum muslimin. Nah, kerjanya menebar syubhat-syubhat, pemahaman-pemahaman yang rancu untuk merusak akidah, ideologi kaum muslimin. Ya. Apabila, apalagi jika tampil bagaikan tokoh-tokoh yang hebat berbicara tentang Islam, kemudian memasukkan racun-racunnya, syubhat-syubhatnya untuk merusak akidah. Ya. Yang kerusakan akidah itu tingkatannya kufur akbar. Kekufuran besar yang merupakan riddah. Ya, kemurtadan, pembatal keislaman. Bahaya sekali. Dan mereka menanti-nanti kehancuran Islam dan kaum muslimin. Ya. Jadi jika ada kesempatan, mereka akan berkhianat sekuat tenaga mereka agar kaum muslimin hancur. Nah, itu orang-orang munafik. Tapi secara lahiriah, ya, mereka berbaur bagaikan bagian dari kaum muslimin, ikut mengucapkan kalimat syahadat, ikut sholat dan seterusnya tadi. Namun sebagian mereka bisa dideteksi kemunafikannya, ya, dari lontaran-lontaran lisannya, dari pernyataan-pernyataannya yang menghina, melecehkan Allah, melecehkan Al-Quran, melecehkan syariat, melecehkan jenggot, misalkan syariat melecehkan kerudung, dan melecehkan Rasul atau sahabat. Nah, olok-olok ya, bisa terbaca di situ. Wallahul musta'an. Ini mereka wajib diwaspadai. Nah, mereka akan merasakan akibatnya, dipermalukan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Di antaranya ini peristiwa yang dikabarkan di ayat ini, di hari berkata orang-orang munafik laki-laki dan wanita, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, iya. Jadi orang munafik itu tidak beriman. Nifak, nifak itu artinya dusta, kedustaan. Nifak itu artinya kedustaan yang menipu. Jadi mereka dusta dengan lisan mereka, dengan amalan mereka itu menipu. Batin mereka, hati mereka najis dengan kekufuran, kesyirikan, kedengkian terhadap Islam. Kaum muslimin seperti digambarkan tadi. Ya. Mereka memiliki syirkun khafi, syirik tersembunyi yang merupakan syirik akbar, yaitu membenarkan syirik-syirik yang dikerjakan oleh orang-orang kafir dan orang musyrik dalam hati mereka. Nah, saja mereka kan sudah digambarkan tadi ingin menipu, ya. Menipu, ingin menipu Allah dan Rasulnya, ingin menipu kaum muslimin, tampil ya, menampakkan keislaman. Mereka mengatakan kepada orang yang beriman, unduruna, unduruna, intadiruna, yaitu tunggu kami, kata orang-orang munafik kepada ya orang-orang beriman, tunggu kami, jangan tinggalkan kami. Naqtabis, naqtabis min nurikum, tunggu kami, naqtabis agar kami bisa mendapatkan bagian min nurikum, dari cahaya kalian. Bagaimana ceritanya ini? Ceritanya sebagaimana pada ayat sebelumnya dijelaskan, di hari kiamat itu di antara fase proses yang terjadi ya, adalah pembagian cahaya orang-orang beriman di dibagikan, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Ya. Dan ada tafsir dari salaf, pendapat mengatakan orang munafik juga dapat bagi pembagian cahaya, mereka juga dapat. Nah, mereka juga dapat. Nah, tapi kemudian cahaya orang munafik itu dipadamkan oleh Allah taala. Dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang munafik ini dikarenakan mereka ketika di dunia masuk dalam barisan kaum muslimin, tidak terang-terangan ya menunjukkan kekafiran, kesyirikan mereka. Maka di hari kiamat juga pada awalnya begitu, mereka masih bersama kaum mukminin. Padahal orang-orang kafir, orang musyrik, mereka sudah selesai urusannya, sudah dimasukkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan di padang mahsyar ya, Allah Subhanahu wa taala datang untuk mengadili hamba-hambanya. Nah, ya, di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua orang kafir, orang musyrik diseret masuk dalam neraka bersama togut-togutnya, sesembahan-sesembahannya masing-masing. Langsung masukkan dalam neraka. Selesai. Tersisa orang munafik dan orang-orang beriman. Ya. Nah, orang-orang munafik karena mereka di dunia masuk barisan orang beriman kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala datang. Ya, Allah Subhanahu wa taala datang. Singkat cerita dari hadis itu, ya, tadinya orang-orang beriman tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyingkap betisnya. Dikenal oleh orang-orang beriman. Yauma yukshafu an saqin wa yad'una ila as-sujudi fala yastati'un. Di hari Allah menyingkap betisnya, di antara tafsir ayat itu sudah kita lewati. Dan itu dikenal oleh orang-orang beriman. Dan mereka pun diperintahkan sujud kepada Rabb mereka. Ya. Ingat, selalu diingatkan jika terkait dengan masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, imani dengan makna yang benar sesuai hakikatnya. Ya, hakikatnya tidak sama dengan makhluk, betis Allah tidak sama dengan betisnya makhluk, kaki Allah tidak sama dengan kakinya makhluk, tangan Allah, mata Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Bagaimana kita tidak tahu dan jangan dibayangkan. Nah, tutup itu. Tutup pikirannya ke sana. Ya, jangan berpikir ke sana. Imani saja. Baik. Orang beriman sujud, orang-orang munafik ingin ikut sujud. Fala yastati'un. Maka mereka tidak bisa. Allah menjadikan punggung mereka satu lempeng yang keras. Jadi jika mau sujud, jatuh. Nah, jatuh ke depan, enggak bisa. Nah, dihinakan dengan itu. Tampak hakikat mereka di situ. Nah, kemudian ya, yang terkait pembahasan kita sekarang, pembagian cahaya, ya. Karena di hari kiamat itu gelap gulita. Nah. Orang-orang beriman dapat pembagian cahaya sesuai ketakwaan mereka untuk menuntun mereka. Orang munafik juga, ya, menurut tafsir ini disampaikan, mereka juga dapat pembagian cahaya. Namun kemudian dipadamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, cahaya itu menuntun orang-orang beriman bergerak di hadapan mereka dan di samping kanan mereka, menuntun mereka menuju sirat, ya, menuju sirat, menuju jembatan yang dipasang di atas neraka Jahannam. Untuk bisa masuk dalam jannah harus melintasi sirat tersebut. Sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa yang melintasinya hanya orang-orang Islam, orang-orang beriman. Ya, masing-masing dipimpin oleh nabinya, rasulnya masing-masing. Nah. Ketika sampai di sirat, ya, sebagaimana dinukil dari Ad-Dhahhak, ya. Ketika sampai di sirat, padam cahayanya orang-orang munafik. Kagetkan mereka. Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, itu lebih mengagetkan dan lebih menyakitkan daripada awalnya. Memang dari awalnya memang tidak ada cahaya. Seperti halnya kita misalkan, ya, tadinya bercahaya begini tiba-tiba padam, itu kan gelap sekali, kan? Gitu, gelap sekali itu terasa. Nah, begitu yang dirasa orang munafik. Hanya teriak mereka, unduruna, tunggu kami. Teriak memanggil orang beriman, unduruna, tunggu kami, jangan tinggalkan kami, tunggu kami. Naktabis min nurikum, agar kami dapat bagian dari cahaya kami, kalian. Nah, mereka kebingungan, kan? Tiba-tiba gelap gulita begitu. Mau kemana? Mau jalan kemana? Akhirnya mereka teriak manggil orang beriman. Orang-orang beriman, ya, Ketika mereka melihat cahaya orang-orang munafik itu padam, mereka berdoa kepada Allah SWT, Atmim lana nurana. Nah, itu yang disebutkan dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladzina amanu. Apa kelanjutan ayatnya? Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, atmim lana nurana, sempurnakan untuk kami cahaya kami. Jadi jangan sampai cahaya kami padam seperti nasibnya orang-orang munafik itu. Nah, itu atmim lana nurana itu sebab doanya orang-orang beriman. Ya. Nah, ya, dinukil dari Mujahid, Ad-Dhahhak, Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya dari salaf. Ini dikatakan oleh orang-orang yang beriman, hina yarawna yawmal qiyamah nurul munafiqin qad tufi'a. Jadi ketika sampai di Shirath tiba-tiba padam, ya, cahaya orang munafik. Nah, mereka kebingungan, ketakutan, sehingga memanggil orang beriman. Nah, orang beriman berdoa kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana wa irob kami, sempurnakan cahaya kami. Jangan sampai, maksudnya jangan sampai padam seperti nasibnya orang munafik itu. Nah, kemudian kelanjutan ayat, qila irji'u wara'akum. Ada jawaban kepada orang-orang munafik itu ketika mereka berteriak memanggil orang beriman, unduruna tunggu kami, naqtabis min nurikum, agar kami bisa dapat bagian dari cahaya kalian. Qila, dikatakan kepada orang munafik itu sebagai jawabannya. Nah, siapa yang menjawab? Ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan yang menjawab adalah orang-orang beriman sendiri yang menjawab kepada orang-orang munafik. Ada kemungkinan yang menjawab adalah malaikat. Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, ya, fallahu a'lam, wallahu a'lam, la nadri, kita tidak tahu secara pasti siapa yang menjawab, apakah orang-orang beriman sendiri yang menjawab atau orang-orang yang menjawab adalah malaikat mewakili orang beriman. Jawabannya apa? Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Irji'u, kembalilah kalian wahai orang-orang munafik, wara'akum, ke belakang kalian. Kembali ke tempat semula, tempat pembagian cahaya yang kalian tadinya di sana dapat bagian cahaya. Kembali ke sana cari cahaya. Faltamisu, maka iltamisu, carilah nuran, cahaya di sana. Irji'u, kembalilah kalian, wara'akum, ke belakang kalian, ke tempat semula, kan? Tempat tadi yang tadinya kalian dapat bagian pembagian cahaya. Faltamisu, kemudian iltamisu, carilah nuran, cahaya di sana. Nah, ini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah juga ada dua kemungkinan jawaban ini. Kemungkinan yang pertama, ini adalah ejekan kepada mereka, sebagaimana dulu mereka di dunia, ya, suka mengejek orang-orang beriman. Nah, ketika sesama mereka, maka mereka dibalas dengan itu, ya. Ada kemungkinan hakiki, ya, ini bukan dalam rangka untuk sukhri, ya, istihza, bukan, tapi memang sebagai jawaban buat mereka, jika kalian memang ingin dapat cahaya, kembali ke sana, ke belakang, ke tempat semula, cari cahaya di sana. Nah, tetapi apa yang terjadi? Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Kemudian duriba bainahum bisurin lahu bab. Dipasang di antara mereka sur, tembok yang tinggi yang tidak bisa diloncati ya. Nah, lahu bab yang memiliki pintu. Ya, tembok ini memisahkan mereka. Faduri bainahum bisuril lahu bab. Pagar tembok itu ya dipasang di antara mereka, pagar tembok yang tinggi yang tidak bisa diloncati ya. Lahu bab. Nah, tembok itu ada pintunya. Ada pintunya. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, lahu babun yadkhulu minhu al-mu'minuna wa yumna'u minhu al-munafiqun. Ada pintu yang bisa dimasuki oleh orang-orang beriman. Orang beriman semua masuk pintu itu. Dan orang-orang munafik dilarang masuk. Dengan itu terpisah mereka. Terpisah dengan tembok itu. Orang-orang mukmin masuk. Ya, masuk sehingga berada di bagian dalam tembok itu. Dan bagian dalam tembok itu kata Allah, batinuhu fihi rahmatu. Batinuhu, bagian dalam tembok itu ya, batinuhu, domir Allah ini kembali kepada as-sur ya, pagar tembok itu. Batinuhu, bagian dalamnya, fihi ar-rahmatu. Padanya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu untuk kaum mukminin. Ya, pintu itu terbuka untuk orang beriman, masuk mereka. Nah, di dalam. Nah, bagian dalam ini rahmat. Itu orang beriman yang masuk di dalamnya. Wadahiruhu, dan bagian luarnya orang munafik tidak bisa masuk lewat pintu itu. Dilarang mereka. Sehingga mereka tetap di luar. Bagian luarnya, min qibadhil adab, dari arah itu, dari arah luar tembok itu, datang al-adab, datang ada siksaan. Sebagian ahli tafsir mengatakan rahmat di sini adalah jannah, surga, dan azab di sini adalah azab neraka. Itu yang ada di hari kiamat, jannah dan nar. Rahmat adalah surga dan azab adalah azab neraka. Ya. Selesai sampai di situ. Upayanya orang-orang munafik untuk bisa tetap bergabung dengan orang beriman. Sebagaimana dulu mereka menipu di dunia. Ya, sampai di situ. Berakhir cerita mereka bersama orang-orang beriman. Dipisah dengan pagar tembok itu. Dan mereka masuk dalam neraka. Adapun orang-orang beriman. Ya, mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan cahaya mereka miliki itu untuk melintasi sirat, melintasi jembatan yang terpasang di atas neraka jahannam ya, sesuai dengan cahaya menuntun mereka itu. Kecepatannya pun berbeda-beda sebenarnya digambarkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada kelanjutan ayat ini sekali lagi berteriak lagi orang-orang munafik ketika mereka sudah terpisah dengan pagar tembok yang tinggi itu. Masih ada upaya dari orang-orang munafik. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yunadihim. Naam, yunadunahum. Nah, ayat berikutnya ya, yunadunahum alam nakum ma'akum yunadunahum fa'il, ya, subjek pelakunya di sini adalah orang-orang munafik memanggil hum mereka, yaitu orang-orang beriman yang sudah ada di dalam bagian dalam tembok, sedangkan mereka di bagian luar. Orang munafik itu memanggil orang-orang beriman, berteriak mengatakan, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian di dunia, satu barisan dengan kalian, sama-sama bersyahadat, sama-sama sholat, berjamaah sama-sama, sholat bersama kalian, berzakat bersama kalian, yakni, bukankah kami dulu bersama kalian, satu barisan dengan kalian di dunia. Mereka jika bergabung dengan orang-orang beriman, qalu inna kunna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian, beriman bersama kalian, satu barisan dengan kalian. Kan begitu. Jika berjumpa orang-orang beriman, mereka mengaku beriman. Maknanya, jika berjumpa dengan orang-orang kafir, mereka mengaku kafir, bersama orang kafir. Nah, jadi ingin memanfaatkan itu, kebersamaan dulu, ketika kebersamaan yang menipu di dunia itu. Alam nakum ma'akum. Bukankah kami dulu bersama kalian? Dijawab oleh orang-orang beriman. Qalu, kata orang-orang beriman, bala. Tentu saja begitu dulu kalian bersama kami. Walakinnakum, akan tetapi kalian. Fatantum anfusakum. Kalian memfitnah diri-diri kalian. Kalian menjerumuskan diri-diri kalian dalam fitnah. Fitnah kesesatan, kesyirikan, kekufuran. Kalian sesatkan diri-diri kalian dengan kesesatan, kekufuran dan kesyirikan. Itu fitnah yang dimaksud di sini. Watarabbastum. Dan kalian senantiasa mengintai, menanti-nanti kehancuran kami, kehancuran kaum mukminin, sebagaimana digambarkan tadi, ya, tentang hakikat orang munafik. Wartabtum, dan kalian ragu. Kalian ragu dengan keimanan, dengan urusan agama. Kalian tidak pernah yakin, tidak pernah beriman. Kalian dalam keraguan, dalam kegoncangan, tidak istiqomah, tidak konsisten. Kalian tidak punya keimanan. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ, وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ, dan غَرَّتْكُمْ, menipu kalian, الْأَمَانِيُّ, angan-angan yang panjang yang tidak ada hakikatnya. Angan-angan kalian, persangkaan-persangkaan kalian yang menyangka kalian melakukan kebajikan, dan kalian mengaku kalian yang memiliki langkah yang paling tepat, kalian yang berada di tengah antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir, antara keimanan dan kekufuran. Apabila kalian berjumpa dengan orang-orang yakni apabila mereka itu maknanya ya. Maknanya jika mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan apa? Amanna. Kami beriman bersama kalian. Jika mereka sudah bersama orang-orang kafir tanpa orang-orang beriman, ya, bersama setan-setan mereka, mereka mengatakan inna ma'akum. Orang munafik itu mengatakan kepada saudara-saudara mereka dan orang kafir, kami bersama kalian. Kami hanya berolok-olok terhadap orang-orang beriman itu. Nah, ya, jadi basa-basi aja, berbasa-basi, mudahanah terhadap orang beriman. Nah, itu angan-angan kalian. Kalian menyangka kalian dengan itu, mereka dengan itu telah memilih langkah yang terbaik. Mereka tertipu dengan itu. Wa ghorratkumul amani hatta jaa amrullah, hatta hingga jaa datang amrullah, ketentuan Allah. Datang perkara Allah, ketetapan Allah, ketentuan Allah. Mematikan kalian. Mati di atas keraguan. Mati di atas kekufuran, kesyirikan. Di atas angan-angan yang menipu itu. Wagharrakum billahil gharur. Wagharrakum. Dan telah menipu kalian. Ya. Telah menipu kalian terhadap Allah. Sehingga kalian dipalingkan dari Allah. Al-gharur, sang penipu. Sang penipu yang ulung. Yaitu syaitan. Nah, jadi hari itu tersingkap hakikat yang sebenarnya. Nah, maka terpisah. Masiruhum ilan nar. Munafik itu masuk dalam neraka. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan dalam ayat yang lain, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sebenarnya orang munafik itu di ya, tingkatan neraka yang paling bawah. Naam. Masallallahu salam wal afiyah. Ya, ini dulu yang kita pelajari malam ini. Barakallahu fikum. Ittafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi. Shallallahu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.